Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali kita kembali bertemu para pendengar RRI rahimakumullah di subuh yang berbahagia ini dalam rangka kembali mengkaji ayat suci Al-Qur'an dalam kajian tafsir Sya'rawi. Pada subuh ini kita sudah masuk kepada ayat 19 surat Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ayat ini punya kaitan yang erat dengan ayat sebelumnya, di mana kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang keesaan dan keadilan dirinya. Salah satu bentuk keesaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menurunkan agama kepada umat manusia untuk tujuan mensejahterakan seluruh alam semesta ini, tidak hanya terbatas bagi manusia akan tetapi juga kepada makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, agama adalah sebenarnya agama itu punya beberapa makna. Agama itu bisa bermakna berserah diri secara bahasa ini, sebagaimana kalau di dalam bahasa Arab dikatakan duntu fulanan, yang artinya aku mendekati atau berserah diri kepada si fulan. Jadi secara bahasa bisa kita pahami bahwa agama itu maknanya adalah berserah diri. Artinya pada saat seseorang beragama berarti dia sudah menyerahkan dirinya kepada suatu zat yang maha kuasa sebagai tempat berlindung dan tempat memohon segala kebutuhannya. Di samping itu, agama secara bahasa bisa juga bermakna pembalasan ataupun pahala. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah Allah menyatakan hal ini, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari agama, yaitu hari pembalasan. Jadi, semua makna-makna agama ini terangkum di dalam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama yang mengandung makna penyerahan diri dan juga mengandung makna adanya pembalasan dan ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang siap untuk taat dan mengikuti ajaran agama itu. Nah, agama banyak sekali di atas dunia ini. Kalau dari sejak dahulu sampai sekarang tidak terhitung banyaknya. Agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah agama Yahud, agama Nasrani, agama Yahudi dan juga agama Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala secara jelas mengatakan bahwa agama yang terakhir yang akan tetap berkekalan sampai hari akhirat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Sebagaimana di dalam ayat 19 ini Allah mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang hanya diakui oleh Allah yaitu hanyalah agama Islam. Dan inilah yang menjadi penutup dari turunnya wahyu sebagaimana di dalam Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku ridai bahwa agama Islam itu adalah menjadi agamamu. Jadi tidak ada lagi alasan yang mengatakan bahwa agama Kristen dan agama Yahudi atau agama apapun itu adalah termasuk agama yang diridai oleh Allah. kalau agama Kristen dan agama Yahudi diridai oleh Allah, akan tetapi itu sebelum turunnya dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah diturunkan, maka kalimat puncaknya, kalimat terakhirnya adalah bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diberikan legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalau kita perhatikan permasalahan-permasalahan selama ini yang muncul di dalam masyarakat, sudah mulai timbul semacam keraguan-keraguan di dalam jiwa seseorang. Karena pernah ada yang mengatakan bahwa pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya meyakini bahwa semua agama itu mengajarkan kebenaran. Oleh karena itu, sebenarnya pada saat seseorang melaksanakan kebenaran itu, sesungguhnya dia sudah mengikuti sebuah aturan agama yang baik. Oleh karena itu tetap diterima, wahai Ustadz. Saya mengatakan pada saat itu bahwa memang semua agama itu mengajarkan kebenaran. Akan tetapi agama yang hanya diterima oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Tidak benar pernyataan yang mengatakan semua agama itu adalah sama, dalam artian sama di sisi Allah. Semua agama itu sumbernya adalah satu. Argumennya adalah semua agama sumbernya satu, yaitu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar pernyataan ini, akan tetapi salah di dalam pemahamannya. Memang semua agama itu berasal dari satu, baik itu Kristen, Kristen, Yahudi maupun Islam, semuanya memang bersumber dari pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi pada masa Rasul, seluruh agama yang ada itu harus semuanya tunduk dan patuh mengikuti agama Islam, dalam artian tidak ada seseorang yang diperbolehkan lagi mengikuti ajaran-ajaran selain daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Artinya, pada saat seseorang memahami bahwa agama yang lain itu adalah agama yang memang mengajarkan kebenaran dan pantas untuk diikuti, itu adalah suatu pendapat yang salah. Karena memang secara jelas Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam, agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Silakan mengikuti keyakinan masing-masing dan silakan menganggap suatu keyakinan itu benar. Akan tetapi pada hari perhitungan nanti, yang hanya diterima oleh Allah adalah orang-orang yang hanya mengikuti agama yang disyariatkannya, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar RRI rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari saya untuk mengembangkan wawasan kita dan memperdalam dan mempertajam makna dari ayat-ayat Al-Quran ini di ayat 19 ini. Maka di studio sudah hadir bersama saya Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Hanafi. Silakan, Ustadz. Terima kasih Ustadz Perdana. Jadi menarik pernyataan Ustadz tentang bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, berdasarkan pada ayat 19 surat Ali Imran yang kita kaji pada pagi hari ini. Pernyataan Islam itu sendiri, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ada dua hal yang harus kita cermati. Bahwa Islam itu merupakan agama yang telah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi Islam itu sendiri bukanlah satu-satunya yang dimiliki oleh penganut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita menemukan di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, kepada pengikut Bani Israel, yang di sini dikatakan, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya Muslim, tunduk patuh kepadanya. Jadi di sini disebutkan dalam surat 113 dari surat Al-Baqarah dan Al-An'am 161 dan 163 menyatakan bahwa agama-agama terdahulu dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu juga adalah Islam. Jadi di sini disebutkan bahwa memang Allah dari dulu hanya menerima Islam sebagai agama yang murni. Dan menariknya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, Islam pada zaman dahulu hanya sekedar nama, hanya sekedar sifat. Sementara Islam yang ada pada diri pengikut Nabi Muhammad adalah nama. Apa beda sifat dan nama? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi lebih jauh menjelaskan bahwa sifat itu temporal sifatnya. Misalnya sekarang seseorang bersifat dermawan karena dia memiliki harta. atau dia ada seorang kaya karena dia memiliki harta. Esok lusa boleh jadi musibah menimpanya sehingga dia menjadi seorang yang miskin papa. Artinya sifat kaya itu tadi hanyalah temporal. Berbeda dengan nama, Allah memiliki sifat al-ghani. Dan dari sifat itu Allah berpindah dari sekedar sifat menjadi nama, Asma'ullah al-husna. Di antara Asma'ullah al-husna adalah al-ghani, zat Allah yang bernama amat maha kaya itu. Artinya tidak ada yang berubah pada diri Allah sedikit pun. Dia dulunya kaya, sekarang kaya, dan akan datang tetap kaya. Manusia sekarang boleh kaya, besok belum tentu kaya. Dan dulunya pun mungkin orang miskin papa juga. Nah, itulah beda antara sifat dan nama. Islam yang berlaku pada Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah Islam yang bersifat nama. Karena tidak ada yang merubah nama Islam, karena tidak ada perubahan setelah Nabi Muhammad wafat dan akan datang seorang Nabi yang baru. Sementara Islam pada zaman dahulu kala, Nabi Isa disebut juga adalah Islam dan Muslim, tetapi agamanya Nasrani. Ishak dan Yakub juga adalah orang Muslim, tapi pengikutnya bernama penganut agama Yahudi. Itulah beda Islam dan Islam sekarang dan Islam akan datang. Kemudian di sini kalau kita menarik kembali kajian yang kita kaji pada pagi hari ini, maka disebutkan wa makhtalafal lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, bahwa semua agama samawi sebenarnya sepakat dengan keislaman itu sebagai sifat ataupun sebagai nama. Hanya saja kedengkian. Kita mengetahui bagaimana Bani Israel, penganut agama Yahudi, agamawannya begitu benci terhadap kedatangan Nabi Muhammad. Padahal mereka lah orang yang pertama kali menyatakan, kami akan menghancurkan kamu wahai bangsa Arab, sebagaimana dulu para nabi kami menghancurkan Ad dan Irom. Namun begitu Nabi Muhammad datang sebagai nabi terakhir, mereka lah orang pertama kali yang kufur. Tidak lain dan tidak bukan, karena iri dan dengki. Jadi penyelewengan agama itu tidak berdasarkan bahwa mereka itu menemukan ajaran yang benar dan Islam itu benar. Ada dua kebenaran. Tidak, kebenaran tetap satu, namun ambisi pribadilah yang merusak kebenaran agama itu. Maka ketika dikatakan oleh Ustaz Perdana, ada semua agama mengajarkan kebenaran, sebenarnya hal itu salah. Karena kebenaran itu hanyalah satu, yaitu Allah. Al-Haqqu huwa Allah. Bagaimana kebenaran yang itu hanya Allah yang dalam notabene-nya Tauhid, sama dengan Trinitas atau ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi itu dari itulah puncak dasar kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar, sesuai dengan ayat 18 yang kita kaji sebelumnya, Syahidullah annahu la ilaha illa huwa. Itu saja tambahan dari saya. Iya, menarik sekali pernyataan dari Ustaz Zainal tadi. Salah satu yang saya tangkap itu adalah bahwa Islam itu adalah merupakan nama dan sifat ya untuk masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Tidak hanya bersifat tidak hanya sebagai sebuah sifat sebagaimana yang telah berlangsung pada nabi-nabi terdahulu. Nah, inilah hal yang patut kita renungkan dan kita benar-benar pahami dengan baik. Bahwa Islamnya kita itu tidak hanya sebagai sebuah Islam nama. Agama apa? Agama Islam. Akan tetapi kalau ditanya, ternyata sebagai Muslim dia tidak memiliki sifat-sifat sebagai seorang Muslim. Masih banyak keluar dari sifat-sifat Muslim tersebut. Artinya apa? Ketika dia berposisi sebagai seorang Muslim, seharusnya dia menyerahkan diri kepada Allah. Seharusnya dia dapat mengaplikasikan makna daripada Islam itu, yaitu keselamatan. Keselamatan dan juga kebenaran. Akan tetapi sayangnya ternyata Muslim dewasa ini, kebanyakan orang-orang Muslim dewasa ini jauh daripada gambaran sifat dari sifat Islam tersebut. Banyak kita lihat di dalam kehidupan kita seorang Muslim yang tidak dapat memberikan rasa tentram kepada di dalam kehidupan masyarakat ataupun di dalam keluarganya. Banyak di antara kita sebagai Muslim yang tidak benar-benar menyerahkan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mau untuk menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang lain, masih berpegang kepada makhluk, tidak berpegang kepada sang penciptanya. Jadi ini adalah salah satu hal yang patut kita sesalkan dan sekaligus harus menjadi semacam muhasabah bagi kita semua, bahwa agama Islam itu hendaklah kita pahami tidak hanya sebagai nama akan tetapi juga sebagai sifat. Mudah-mudahan dengan memahaminya sebagai sifat, kita benar-benar dapat melaksanakan keesaan dan keadilan Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 19 ini menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Kenapa? Karena hanya di dalam agama Islam inilah masalah keesaan dan keadilan Allah itu dapat diaplikasikan di dalam kehidupan. Sedangkan di dalam agama yang lain ini tidak dapat ditampakkan di dalam kehidupan. Mungkin sebagai sebelum penutup, Ustaz Hanafi ingin menambahkan? Iya, sedikit bahwa untuk menekankan bahwasanya Islam itu adalah nama dan sifat, kita sendiri melihat bahwa pengikut-pengikut Yahudi menamakan dirinya dengan Yahudi, yang berasal daripada kata-kata Yoha atau Musawiyah, yaitu berdasarkan kepada agama Nabi Musa. Umat Kristiani menamakan dirinya dengan Masehi, yang dinisbahkan kepada Isa Al-Masih. Sedangkan umat Muhammad atau umat Islam tidak menyatakan dirinya dengan Muhammadi, akan tetapi Nahnu Muslimun, kita adalah Muslim. Nah, jadi Islam merupakan kehormatan dan tidak lagi dinisbahkan kepada nabinya, tapi dinisbahkan kepada yang memberi dan yang menurunkan agama ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini merupakan kehormatan yang sekaligus merupakan nama organisasi bagi sebuah agama yang dianut oleh umatnya. Jadi saya rasa ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tentunya kata-kata hikmah dan nilai-nilai kesejukan rohani perlu kita ikuti terus, dan insyaallah kita mendapatkan kehormatan juga dalam Islam ini. Para pendengar rahimakumullah, karena waktu juga yang akan membatasi kita, maka sebagai penutup dari kajian kita pada hari ini adalah bahwa Islam itu adalah merupakan suatu nama dan sifat yang harus benar-benar kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup ayat ini, Allah mengatakan wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang mengingkari tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ini, maka sesungguhnya Allah sangat cepat sekali perhitungannya, sangat cepat sekali pembahasannya. Ini harus menjadi renungan kita semua, bahwa pada saat kita berlabarkan kita Islam dengan Islam sebagai agama, akan tetapi tidak melaksanakan segala sifat-sifat yang ada pada Islam itu dengan memberikan keselamatan, keamanan, dan seterusnya, maka bukan tidak mungkin kita akan terkena pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang menjadi penutup pada kajian ayat 19 surat Ali Imran hari ini. Mudah-mudahan kita akan tetap menjadi seorang muslim yang tidak hanya sekedar label nama, akan tetapi juga muslim sebagai sifat yang dapat mengaplikasikan seluruh kebenaran dan kebaikan Islam di dalam kehidupan kita. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian dan pendengaran dari para pendengar rahimakumullah. Tetaplah mengikuti kajian tafsir ini pada setiap subuhnya pada jam 5.30 pagi pada gelombang 94,3 FM. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Hanafi dan Zainal Arifin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.